dalam diri. Semua alam yang jiwa menjadi satu untukmu. Bila kau aku bersamamu. Dan ku pahami dari hati kini hanya satu yang pasti. Hadirkan satu nasibku. Hanya satu semuanya untukmu. Harapkan lagi saat masa-masa bersamamu. Bahkan semua dunia aku. Gapai cuma pahamnya. Satu yang ku rasa satu lagi, hanya satu seluruh.